Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya baik, selamat sore sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi jumpa bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming di radiomuslim.com. Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan terlebih dahulu kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga, sahabat, hingga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ya sobat muslim, jumpa lagi bersama saya Yusuf, insyaallah di kesempatan sore hari ini di edisi Radio Muslim di hari Ahad di tanggal 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang bertepatan juga dengan tanggal 8 November 2020 Masehi. Seperti biasa, di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kajian serial remaja bersama guru kita Ustadzuna Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Ya, dalam kajian serial remaja kali ini, seperti biasa kita akan mendengarkan kajian dari pembahasan kitab Ahadisul Akhlak karya Asy-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang pada kesempatan di sore hari ini telah masuk pada pertemuan yang kelima. Ya, baik sobat muslim, kami ulangi sekali lagi, insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini, seperti biasanya agenda rutin kita di akhir pekan pada hari Ahad ini, di hari Ahad sore akan kita simak kembali kajian serial remaja bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizallahu ta'ala dalam pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlak atau Hadis-Hadis Akhlak karya Asy-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang pada sore hari ini telah masuk pada pertemuan yang kelima. Ya, dan juga untuk sobat muslim, teman-teman semua mungkin yang di sore hari ini juga telah memiliki PDF kitabnya, juga bisa mulai dipersiapkan dan dibuka pada halaman yang ke-40. Dan alhamdulillah juga pada sore hari ini kita telah dibersamai oleh beliau Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Nah, jazakallah khairan, Ustaz, atas waktu di sore hari ini, Ustaz. Kembali dapat membersamai kita semua dalam acara kajian serial remaja. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wa'azakumullah wa'iyakum. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah dihadiri oleh beliau kembali, Ustadzuna Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Kembali kami mengingatkan pada sore hari ini akan kita simak kembali kajian rutin dari kitab Ahadisul Akhlak karya Asy-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang pada pertemuan di sore hari ini telah masuk pada pertemuan yang kelima. Juga tidak lupa, dalam program acara pada sore hari ini, sobat muslim juga bisa melayangkan konsultasi maupun pertanyaannya kepada Ustadz Ristian Ragil. Silakan pertanyaannya bisa disiapkan melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Untuk pertanyaan langsung melalui layanan telepon, ya mohon ditahan terlebih dahulu, yang insya Allah akan kita buka setelah sesi pertama materi yang beliau sampaikan pada sore hari ini. Ya baik sobat muslim, bismillah, kita persiapkan untuk mengikuti kajiannya bersama dari studio Radio Muslim Yogyakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Al-Ustaz Ristian Ragil, kami persilakan Ustaz. Faliyatafadul masyukurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih berikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di sore hari yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas beberapa hadis terkait dengan berbakti kepada orang tua, ya, dan betapa pentingnya kedudukan berbakti kepada orang tua, di mana amal-amal kebaikan yang kita lakukan dalam rangka menyenangkan orang tua, pahalanya sangat luar biasa besar dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan masih di bab berbakti kepada orang tua, terutama terkait dengan bagaimana kita membalas budi kebaikan-kebaikan orang tua kita. Ya. Kita bacakan dari yang pertama, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya ini dalam kondisi diperbudak. Ya, dimiliki orang artinya diperbudak. Kemudian dia beli orang tuanya ini, kemudian dia bebaskan. Ya. Jadi kalau zaman dulu masih ada budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika boleh jadi sangat mungkin sekali seorang itu mendapati orang tuanya dalam kondisi menjadi tawanan kemudian menjadi budak. Maka dengan dia membeli budak tersebut, yaitu orang tuanya itu sendiri, kemudian membebaskannya, barulah dia dianggap bisa membalas kebaikan orang tuanya. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran yang sangat luar biasa besar untuk membalas kebaikan orang tuanya. Dan kita lihat di sini bahwasanya seorang anak, seberapa keras, seberapa besar usaha dia untuk berbuat baik kepada orang tua, ya, untuk kemudian melayani mereka, ya, maka dia tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya, atau membalas atau mengganti apa yang sudah orang tuanya lakukan kepadanya kecuali dalam kondisi yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajzi waladun walidahu, ya. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Maksudnya adalah tidak mungkin dia bisa, ya, membalas dengan balasan yang setara dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan orang tuanya kepadanya. Ya, illa ayajidahu mamlukan, kecuali kalau dia dapati, ya, orang tuanya ini dalam kondisi mamluk, ya, diperbudak, dalam kondisi sudah menjadi budak, ya. Maka fayashtariyahu fayatiqahu, maka dia beli budak tersebut, kemudian dia bebaskan, ya. Tentu dengan hartanya sendiri, ya, dia bebaskan. Maka dalam kondisi semacam ini, ya, membeli budak tersebut, kemudian membebaskannya, barulah dia dianggap bisa membalasnya, ya. Dan selain daripada itu, maka seberapapun yang usaha yang dia lakukan untuk berbakti kepada orang tuanya, maka tidak bisa mencapai tujuan membalas orang tua tersebut. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis dari Sa'id bin Abi Burdah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sami'tu Abi yuhaddits annahu shahida Ibnu Umar wa rajulan yamaniyun yatufu bil baiti. dari Sa'id bin Abi Burdah bahwasanya dia mendengar bapaknya mengatakan, ya, bapaknya bercerita bahwasanya dia melihat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan seorang laki-laki dari Yaman, ya, yatufu bil baiti, sedang tawaf di Ka'bah, ya. Hamala ummahu wara'a dhahrihi, dia laki-laki ini menggendong ibunya di atas punggungnya. Yaqulu, kemudian dia bersyair, inni laha ba'iruhal mudhallal in ud'irat rikabuha lam ud'ir, ya. Dia bersyair, ya, sungguh aku ini bagi ibuku ini adalah seperti tunggangan yang tunduk, ya. In ud'irat rikabuha lam ud'ir, kalau tunggangan ini dikagetkan, kalau yang mengendarai ini dikagetkan sesuatu, maka aku tidak akan ikut kaget, ya. Kalau dia penunggangnya ini ditakut-takut sesuatu, misalnya mendengar petir atau apa, maka aku sebagai hewan tunggangannya ini berusaha untuk tidak tidak ikut-ikutan kaget, ya. Artinya apa? Berusaha bagaimana membuat penunggangnya ini lebih tenang, ya. Tsumma qala, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Umar, ya, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku ini, ya, dengan dia menggendong tawaf di Ka'bah, ya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Qala la, kata Ibnu Umar, belum, ya. Wala bizafratin wahidatin, belum, bahkan walaupun hanya satu desahan nafas ketika dia melahirkanmu, itu pun belum membalas ibumu, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Fa hadha rajul al-yamaniyyu qad hamala ummuhu 'ala dhahrihi. Orang Yaman ini, dia menggendong ibunya di punggungnya dan mengantarnya untuk tawaf di Baitullah Al-Haram, di Ka'bah. Karena ibunya ini sudah tua dan sudah lemah, ya, tidak mampu untuk berjalan di atas kedua kakinya. Maka kemudian dia bersyair, ya, sebagaimana saya bacakan tadi, bahwasanya aku adalah hewan tunggangan bagi ibuku. Kalau ibuku ditakut-takutin, aku tidak akan ikut takut. Ya, coba kalau kuda, misalnya ada tiba-tiba ada serangan, tiba-tiba si penunggangnya takut, kudanya juga takut, wah repot, ya, ugal-ugalan, ya. Tapi dia berusaha menjadi tunggangan yang baik bagi ibunya, ya. Jadi dia mengumpamakan dirinya sebagai unta, ya, yang tenang, ya, yang bisa membuat ibunya ini tetap tidak kemudian merasa takut. Ya, dia berusaha bagaimana ibunya ini tetap bisa tenang dalam gendongannya, ya. Maka yang dimaksud di sini al-ba'ir al-mudhallal, ya, hewan yang mudhallal, yang ditundukkan, maksudnya adalah hewan yang mudah, ya. Artinya disuruh ke sana mau, disuruh ke sini ya lulut, ya, istilah Jawanya lulut, ya. Nurut, disuruh kemana-mana nurut. Nah, itu namanya al-ba'ir al-mudhallal, hewan yang ditundukkan, hewan yang nurut, yang gampang, ya. Maka dia mengumpamakan dirinya sebagai hewan yang, hewan tunggangan yang tinggal disuruh kemana dia ikut, ya. Nah, dan dia juga berusaha bagaimana supaya tetap tenang, ya, tetap tenang, sehingga ini sebagai bentuk ungkapan bahwa dia betul berusaha keras untuk membahagiakan ibunya. Kemudian Ibnu Umar ketika ditanya seperti itu, apakah aku sudah membalas kebaikannya, beliau menjawab tidak, belum. Artinya apa? Memang belum, belum terjawab, belum terbalas semua kebaikan ibu yang telah diberikan kepadanya. Wala bi zafratin wahidah, walaupun hanya satu nafas yang ibumu keluarkan ketika melahirkanmu, maka itu juga tidak akan membalas itu, ya, tidak akan bisa membalas hal tersebut, ya. Bahkan kadangkala, ya, itu kadang ya ketika melahirkan pun bisa mengantarkan kepada kematian. Ya, itu tidak akan pernah terbalas, ya, kata Ibnu Umar. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwa ya, kebaikan seorang ibu itu tidak akan bisa terbalaskan. Ya, jangankan kebaikan ketika mengasuhnya, menyusuinya, ya, satu nafas ketika melahirkannya pun kata Ibnu Umar tidak akan terbalas. Ya. Subhanallah. Kemudian juga terdapat kisah lain yang serupa dengan kisah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlaq dari Muawiyah bin Shalih, bahwasanya ia mengatakan, ya, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau tadi kepada Ibnu Umar, kepada anaknya, sekarang kepada bapaknya. Ya. Datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, berarti ketika itu Umar sebagai khalifah, ya. Ummi ajuzun kabirah. Ibuku ini sudah tua, ya, dan sudah lemah. Ana matayyatuha, aku menggendongnya, ya, aj'aluha ala dhahri, aku taruh ibuku di punggungku, aku anhani alaiha biyadai, dan aku apa namanya pegang dia dengan tanganku, ya, wa aliminha mithla ma kanat tali minni, ya, dan aku ya apa namanya menggendongnya sebagaimana dia menggendongku, ya, awa addaitu syukraha, ya, apakah dengan ini aku telah berterima kasih kepadanya, ya, artinya aku telah menunaikan hak, menunaikan kewajibanku untuk berterima kasih kepada ibuku. Maka kata Umar, la, ya, belum, ya, engkau belum menunaikan apa namanya rasa syukurmu kepada ibumu. Qala lima ya Amirul Mukminin, kenapa wahai Amirul Mukminin, kenapa? Bukankah saya sudah berusaha, ya, berbuat baik kepada ibu saya, kenapa ini belum dianggap sebagai apa rasa syukur kepada ibuku? Maka Umar mengatakan, innaka taf'alu dhalika biha wa anta tad'u Allah 'azza wa jalla ayyumitaha. Karena engkau melakukan hal itu, ya, sedangkan engkau berdoa kepada Allah agar Allah segera mematikannya, agar Allah segera mewafatkannya. Wa kana taf'alu dhalika bika wa hiya tad'u Allah 'azza wa jalla ayyutila 'umraka. Sedangkan ibumu itu melakukan semua itu kepadamu sambil berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurmu. Ya, jadi itulah, ya. Kita ketika orang tua sudah tua sekali, ya, mungkin ada terbesit, ya, kita ketika merawatnya itu, ya, menunggu ibu kita meninggal atau menunggu orang tua kita meninggal. Ya. Tapi kalau orang tua enggak, ketika mereka merawat kita, ya, mereka senantiasa berharap, ya, bahwa anak ini atau anakku ini akan tumbuh besar, akan umurnya panjang. Selalu berharap kepada Allah demikian. Ya, maka kata beliau di sini, fa'farqun baina al-khidmatain. Maka terdapat perbedaan antara dua khidmah ini atau dua apa namanya bakti ini. Ya. Ya, wa mahma qaddamal ibnu fala yumkin ayyasila ila ma qasadhul walidah inayatan biwaladiha. Maka seberapapun usaha seorang anak, maka dia tidak akan bisa mencapai kesusahan yang dialami oleh seorang ibu ketika dia merawatnya. Ya. Dan bagaimana ibunya ini berbuat baik kepadanya, berlaku lembut kepadanya, dan berharap bahwasanya anaknya ini berumur panjang, ya, dan bahwasanya ibunya ini susah karena dia, dan ibunya ini bangun di tengah malam karena anaknya ini terbangun, ya, bangun karena anaknya bangun, pasti dia ikut bangun, ya, dan sakit karena anaknya sakit, ya. Betapa banyak, ya, orang yang bangun kemudian dia capek, ya, capek karena sering bangun di tengah malam, ya, atau karena anaknya ini tiba-tiba di tengah malam lapar, sehingga dia harus bangun dan dia harus ikut, dia harus kemudian mengurusi anaknya, memberinya makan atau menyusuinya, ya. Maka bagaimana ini bisa kemudian dianggap bisa membalas, ya? Terlalu banyak kebaikan-kebaikan orang tua yang, ya, kalau kita mencoba untuk melakukan hal yang sama, nggak bisa, ya. Kita nggak bisa lagi melakukan apa yang hal yang sama yang dilakukan orang tua kepada kita. Ya, maka bagaimana seorang yang sudah besar bisa melupakan segala kebaikan ini? Ya, bagaimana seorang yang dia sudah umurnya sudah besar, bahkan dia sudah menjadi orang tua, dia bisa melupakan kebaikan orang tuanya dulu? Ya, mungkin baru kalau betul-betul merasakan kalau sudah jadi orang tua, ya. Jadi orang tua baru merasakan, oh ya, dulu ternyata bapak ibu saya seperti ini. Ya. Maka wa'ala kullin, ya, maka bagaimanapun juga, ya, seorang anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya apapun yang dia lakukan, ya. Dan ini bukan berarti kemudian menjadikan kita berputus asa atau kemudian merasa malas atau menunda-nunda berbuat baik kepada orang tua, ya. Bahkan justru, ya, justru hadis-hadis yang kita bacakan tadi seharusnya menjadikan seorang itu betul-betul berusaha keras, ya, berusaha semampunya untuk melayani kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan berlaku lembut terhadap kedua orang tuanya, ya, dan berbagai macam perbuatan lain yang merupakan bentuk albir, ya, merupakan bentuk kebaktian kepada orang tua yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tentang membalas kebaikan orang tua. Ya, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita perlu sekali lagi sebagaimana telah kami jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di antara cara kita untuk mudah berbakti kepada orang tua yaitu tadi mengingat-ingat apa yang telah orang tua lakukan kepada kita, gitu ya. Kalau kita betul-betul mencoba mengingat-ingat, maka insya Allah akan banyak sekali kita dapati kebaikan-kebaikan dari orang tua kita, ya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya. Ketika bapaknya ini membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wakhfid lahuma janaha dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Ya. "Wakhfid lahuma janaha dhilli." Dan rendahkanlah sayapmu untuk keduanya. Minar rahmati, yang diiringi rasa kasih sayang. Ya, wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Ya, ini ayat surat Al-Isra ayat 24, ya. Waqfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah sayapmu, maksudnya lembutkanlah dirimu, ya. Kenapa Allah menggunakan pilihan kata waqfid lahuma janah, padahal itu kan maksudnya rendahkanlah sayap. Karena seekor burung, ketika dia ingin memberikan makan kepada anak-anaknya, ketika dia ingin melindungi anak-anaknya, maka dia akan turunkan sayapnya sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, kalau dia lagi marah, dia akan kembangkan sayapnya. Ya. Nah, ini kita diperintahkan untuk seperti burung terhadap anak-anaknya, yang betul-betul telaten dan lembut terhadap anak-anaknya. Berlakulah lembut kepada orang tua, yang hal itu muncul dari rasa kasih sayang, bukan dari rasa yang lain, bukan dari rasa takut, bukan dari rasa terpaksa, tapi betul-betul karena rahmah, karena sayang. Ya. Dan berdoalah, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah mereka, berilah kasih, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika masih kecil. Ya. Ia mengatakan, ya, Urwah mengatakan, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Maksud dari ayat ini adalah, janganlah engkau, ya, menahan dirimu dari segala macam perbuatan yang bisa membahagiakan mereka. Ya, jangan berhenti membahagiakan mereka, itu maksudnya. Ya. Para ulama mengatakan, para ulama ahli tafsir menamakan tafsir semacam ini dengan tafsir yang diambil dari contoh-contoh perbuatan. Ya. Jadi di sini ketika Allah Ta'ala mengatakan wahfid lahuma janahal dhulli, lembutkanlah diri kalian kepada orang tua kalian, maka di antara bentuk melembutkan diri kita adalah berusaha melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Ya, dan terus-menerus. Ya, janganlah kita kemudian ketika kita terpikirkan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka, maka jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Ya. Dan di antara cara bagaimana kita merealisasikan firman Allah ini adalah, ya, di antaranya adalah layyinul kalam, yaitu melembutkan perkataan kita kepada orang tua. Ini sudah kita bahas ya di hadis yang kemarin, lau alan tal kalama wa amta tu'ama layadkhulanna latadkhulannal jannah. Ya, kalau engkau melembutkan perkataan kepada ibumu, maka engkau akan masuk surga. Ya. Kemudian husnul muamalah, ya. Berinteraksi kepada orang tua dengan baik. Ya. Wasamu wa ta'atu fi ghairi maksiatillah. Dan taat, mendengar dan taat kepada orang tua selama bukan dalam masalah maksiat. Ya, le tuku tempe ya, langsung nggih ya, gitu. Ya. Beli ini beli itu nggih gitu. Itu namanya mendengar dan taat kepada orang tua. Ya. Le beli narkoba ya jangan ya. Namanya taat dalam maksiat. Tapi kalau taat dalam perkara-perkara mubah, maka ini di antara bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua dalam rangka ya mengamalkan ayat ini. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Murrah Maula Aqil. Ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yastakhlifuhu Marwan. Suatu ketika Abu Hurairah itu ditunjuk Marwan sebagai pemimpin. Ya, jadi Abu Hurairah ditunjuk sebagai gubernur. Wa kana yakunu bidzul Khulaifah. Dan suatu ketika Abu Hurairah ini berada di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu nama satu tempat di sekitar Madinah, ya, tempat biasa orang mengambil miqat kalau mau haji atau umrah itu di Dzul Khulaifah. Ya. Wa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Dan ibunya itu di suatu rumah dan Abu Hurairah juga di rumah yang lain. Jadi beda rumah dengan ibunya. Ya. Jadi ini lagi menceritakan sahabat Abu Hurairah dengan ibunya. Qala dia bercerita fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha. Kalau Abu Hurairah ini mau keluar rumah, maka dia berhenti di pintu rumah ibunya. Ya, di pintu rumah ibunya. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Abu Hurairah mengucapkan salam, ya. Semoga keselamatan bagi engkau wahai ibuku dan juga rahmat Allah kepadamu dan berkah Allah kepadamu. Fataqulu, maka ibunya membalas, wa alaikas salamu ya bunayya. Semoga salam juga tercurah kepada keselamatan tercurah kepada engkau wahai anakku. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat Allah serta berkah Allah. Fayaqulu, maka Abu Hurairah menjawab lagi, ya rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku, membesarkanku ketika aku kecil. Ya. Abu Hurairah berdoa untuk ibunya. Maka kemudian ibunya menjawab, ya fataqulu rahimakallahu kama barartani kabira. Semoga Allah juga merahmatimu wahai anakku, ya, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku ketika sudah besar. Ya. Jadi masya Allah ya, salam dijawab salam, doa dijawab dengan doa. Dan itu terjadi setiap hari. Setiap Abu Hurairah keluar rumah. Semua idza arada ay yadkhula sana'a mithlahu. Kalau Abu Hurairah mau masuk rumah juga melakukan hal yang sama, berarti sehari bisa lebih dari sekali. saling mendoakan ini bisa terjadi lebih dari sekali, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Min birrihi biha radhiyallahu anhuma annahu kullama kharaja min baitihi waqafa 'ala babiha. Di antara bentuk bakti Abu Hurairah kepada ibunya adalah tadi ketika dia keluar, ya, dia berdiri di depan pintu ibunya, kemudian dia mengucapkan salam. Ya. Dan dia mengucapkan salam dengan sempurna, bukan cuma assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Ya. Ini contoh yang baik dari Abu Hurairah untuk mengucapkan salam dengan lengkap, ya. Dan wal ummu sumiyat umman li'annaha aslul walad. Kenapa ummu itu kenapa ibu itu disebut ummu? Ya, di sini dijelaskan karena dia merupakan sumber dari anak, ya. Artinya tidak akan ada anak kecuali dengan ibu, ya. Maka disebut ummu. Ya, ummu itu artinya induk, ya. Fa huwa far'un minha, maka anak itu merupakan bagian dari si induknya ini. Wa ummu syai asluhu, dan ummu sesuatu adalah sumbernya, ya, atau pokoknya, ya. Jadi ini penjelasan singkat saja dari beliau tentang asal kata kenapa ibu disebut ummu, ya. Karena ummu itu aslinya adalah sumber, ya. Kita enggak akan ada tanpa ibu kita, ya, kecuali Nabi Adam, ya. Tapi manusia secara umum itu tidak akan ada kecuali ada ibunya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya memberikan salam secara sempurna merupakan perkara yang mustahab, yang sangat dianjurkan, yang merupakan hak seorang muslim, ya. Dan ketika dia diberikan kepada orang tua, maka itu lebih ditekankan lagi, ya. Li'annaha ahaqqu bihusnis suhbah. Karena orang tua merupakan, ya, orang yang paling berhak untuk diberikan perlakuan yang paling baik, ya. Maka ketika kita mengucapkan salam ke muslim lain itu dengan lengkap, maka kepada orang tua itu lebih ditekankan lagi. Kemudian Abu Hurairah tidak mencukupkan hanya dengan salam, ya. Akan tapi Allah Abu Hurairah juga memberikan atau mengucapkan doa kepada ibunya, ya. Rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah merawatku ketika aku kecil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah menetapkan, ya, untuk jangan menyembah kecuali kepadanya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ketika mereka mencapai usia tua atau salah seorang dari mereka atau keduanya, maka janganlah engkau katakan kepada mereka uffin. Jangan kau mengatakan kepada mereka ah. Ah kalau dalam bahasa Arab uff, ya. Jangan kau katakan ah, ya. Walatan harhuma, janganlah kamu menghardik keduanya, janganlah kamu berkata kasar kepada mereka. Waqullahuma qawlan garima, dan katakanlah perkataan yang baik kepada mereka. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan lembutkanlah dirimu di hadapan mereka karena sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah, rahmatilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil, ya. Maka Abu Hurairah berdoa dengan lafaz yang atau dengan redaksi yang sama dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dan ketika kita berdoa dengan menyebutkan, ya, kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan orang tua ketika kecil, maka ini akan membantu kita untuk lebih tulus dalam berdoa, ya. Akan lebih masuk doa kita, ya. Akan lebih mengena dalam hati kita ketika kita mendoakan orang tua sambil mengingat kebaikan mereka, ya. Akan timbul ketulusan hati, ya. Dibandingkan misalnya ketika doanya cuma hafal tok tapi nggak tahu artinya, ya. Atau misalnya doanya ya sekedar mendoakan, tapi kalau diiringi dengan mengingat kebaikan orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka merawatku ketika kecil, maka itu akan menguatkan hati kita dalam berdoa dan juga akan membantu kita untuk khusyuk dalam doa kita. Kemudian juga di riwayat tadi disebutkan bahwa ketika Abu Hurairah mau masuk rumah juga melakukan hal yang sama. Jadi masuk rumah yang menyapa, keluar rumah juga menyapa ibunya, ya subhanallah. Yang menunjukkan bakti Abu Hurairah yang luar biasa besar kepada ibunya. Kemudian riwayat yang selanjutnya adalah dari Abu Hazim, dari bahwasanya Abu Murrah yang merupakan mantan budak dari Ummu Hani binti Abi Thalib, ya saudara Ali bin Abi Thalib, mengabarkan kepadanya annahu raqiba ma'a Abi Hurairah. Bahwasanya dia satu ketika, ya Abu Murrah ini naik kendaraan bersama Abu Hurairah ila ardihi bil aqiq, menuju rumahnya di daerah Aqiq, ya nama daerah ya. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Ketika dia sudah sampai di rumahnya, dia berteriak dengan suara yang keras, semoga Allah merahmatimu, semoga apa, mau mengucapkan salam ya, semoga salam tercurah kepadamu, rahmat Allah dan juga keberkahan Allah kepadamu wahai ibuku. Maka ibunya kemudian membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian Abu Hurairah kembali melanjutkan rahimakillah rabbaitini shaghira, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, engkau telah merawatku dari kecil. Fataqulu ya bunayya, maka ibunya membalas wahai anakku, wa anta fajazakallahu khaira, wahai anakku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wa radhiya anka, dan Allah ridha kepadamu, kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau dewasa. Ya, ini juga riwayat yang kurang lebih sama dengan yang tadi ya, saling berbalas doa antara Abu Hurairah dengan ibunya. Ya, Al-Aqiq yang tadi kita sebutkan ya, adalah suatu wadi. Wadi itu apa ya, lembah ya, lembah yang terkenal di sebelah barat Madinah. Ya. Wa kanat ardun, dan dia adalah rumah dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah rumahnya di sana dan ibunya juga di sana juga, meskipun beda rumah tapi masih berdekatan ya. Maka ini ya sama dengan riwayat yang tadi ya, mengucapkan salam kemudian saling berbalas doa itu ketika ketika Abu Hurairah sampai di sekitar rumahnya. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain yang datang dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan kunna 'inda Abi Hurairah, suatu ketika kami bersama Abu Hurairah ya, lailatan, di suatu malam, faqala, maka Abu Hurairah berdoa. Dia dengar tuh Nabi apa, Abu Hurairah berdoa ya. Apa doa Abu Hurairah? Allahumma ghfir li Abi Hurairata wa li ummi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibunya, atau ampunilah ibuku. Wa li man istaghfara lahuma, dan ampuni juga ya orang yang mendoakan ampunan kepada mereka berdua. Jadi doa ampunan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah, kepada ibunya, dan kepada orang-orang yang mendoakan ampunan bagi Abu Hurairah dan ibunya. Qala li Muhammadun, maka kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Muhammad bin Sirin ya, dia kemudian berdoa mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa? Ya, hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah, supaya aku itu masuk, supaya kami itu masuk dalam doanya Abu Hurairah. Karena tadi Abu Hurairah berdoa apa? Ya Allah, ampunilah orang yang mendoakan ampunan kepada kami. Maka tentu karena Muhammad bin Sirin tahu, maka dia juga ingin masuk dalam doanya Abu Hurairah. Siapa sih yang enggak pengen masuk ke doanya sahabat Nabi ini? Ya, maka dia kemudian mendoakan ampunan juga untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Maka inilah doa Abu Hurairah kepada ibunya yang merupakan bentuk bakti kepada ibunya dan bentuk perbuatan baik kepada kepada ibunya ya. Dan di antara doa yang melandasi hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu datang setelah para sahabat, ya. Ini ayat lagi bercerita tentang para sahabat Muhajirin dan Ansor. Kemudian ayatnya dilanjutkan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, maksudnya para sahabat. Artinya ampunilah kami dan ampunlah para sahabat Nabi. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian, ada rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguhnya engkau maha apa namanya, maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Muhammad bin Sirin mendoakan ampunan bagi Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Pertama, karena Abu Hurairah sendiri mendoakan ampunan bagi mereka yang memohonkan ampun kepada Abu Hurairah. Ya. Yang kedua, karena ayat ini. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mendoakan para sahabat itu dianjurkan, ya, mendoakan ampunan bagi mereka, mendoakan keridhaan Allah bagi mereka. Oleh sebab itu, ya, banyak kisah-kisah mengenai Abu Hurairah dan ibunya, ya. Jadi di kitab beliau ini disebutkan beberapa kisah mengenai Abu Hurairah dan ibunya yang menunjukkan kepada besarnya bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Ya, kita bacakan karena kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada ibunya. Di antara kisahnya adalah sebagaimana diriwayatkan di sini, ya. Anna Allah Subhanahu wa taala ja'alahu sababan li islamiha. Jadi Abu Hurairah ini ternyata adalah sebab ibunya masuk Islam. Jadi yang masuk Islam itu Abu Hurairah dulu, baru kemudian ibunya, ya. Dan Abu Hurairah ini sangat bersemangat untuk mengajak ibunya kepada Islam, ya. Dan sangat sedih ketika mendapati ibunya ini masih berada dalam kekafiran, ya. Maka Abu Hurairah selantiasa berusaha untuk mengajak ibunya kepada Islam, ya. Dan kadang ibunya ini memperdengarkan kepada Abu Hurairah celaan-celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu semakin menambah sakit hati Abu Hurairah. Bayangkan, ibunya dalam kekafiran, pasti kita sakit hati. Ya, kita merasa sedih. Ya. Ditambah lagi ibunya ini kadangkala, ya, ketika karena Abu Hurairah terus mengajak, bosan akhirnya. Ya, dicelalah, ya, Rasulullah SAW. Maka semakin menambah sedih Abu Hurairah. Ya. Maka Abu Hurairah bercerita dalam riwayat ini, ya, dia mengatakan, kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Aku mengajak ibuku kepada Islam ketika ibuku masih musyrik. Ya. Fada'autuha yauman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Suatu ketika aku mengajaknya kepada Islam, kemudian dia memperdengarkan kepadaku sesuatu tentang Rasulullah yang aku tidak suka. Artinya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Dan aku datangi Rasulullah dalam kondisi aku menangis. Ya. Qultu ya Rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam. Fata'ba alayya fada'utuha fata'ba alayya. Ya. Wa ya Rasulullah, sungguh aku telah mendakwahkan kepada ibuku untuk masuk Islam tapi dia tidak mau. Ya. Maka ya, fada'utuha al-yawm fa asma'atni fika ma akrah. Dan hari ini aku mendakwahkan dia untuk masuk Islam, kemudian dia malah mengucapkan tentang dirimu sesuatu yang aku tidak suka, ya, sesuatu yang kubenci. Fada'allaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Maka ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, yaitu maksudnya ibuku, ya. Faqala Rasulullah Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan dengan doa Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, fa kharajtu mustabsyiran bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kemudian pergi dari beliau dalam kondisi senang karena beliau sudah mau mendoakan ibuku. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Kemudian sampai aku sampai di pintu rumah ibuku dan pintunya dalam kondisi ya tertutup. Fasami'at ummi khashfa qadami. Ya qadamayya. Kemudian ibuku mendengar suara langkah kakiku. Ya, faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Maka ibuku kemudian mengatakan, tetap berada di tempatmu wahai Abu Hurairah. Ya, fasami'tu khadhadatal ma. Kemudian Abu Hurairah bercerita, aku mendengar suara ini apa guyuran air. Ya. Qala faghtasalat falabisat dir'aha. Kemudian ibunya ini ternyata mandi dan dia pakai baju. Wa'ajilat an khimariha dan bahkan memakai kerudung. Ya. Fafatahatil bab, maka kemudian ibunya membuka pintu. Thumma qalat ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ibunya membuka pintu kemudian mengatakan, wahai Aba Hurairah, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang benar selain Allah dan bahwa saya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. InsyaAllah. Ya. Maka Abu Hurairah kemudian mengatakan faraja'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Dan aku datang kepada beliau dan aku juga nangis. Cuma bedanya tadi nangis sedih, sekarang nangis karena gembira ya, nangis karena bahagia. Qala qultu ya Rasulullah, abshir. Ya. Ya wahai Rasulullah, ada kabar gembira. Ya, faqad istajaba Allahu da'watak. Allah telah mengabulkan doa engkau wahada umma Abi Hurairah dan telah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah fahamidallah wa athna alaihi dan maka Rasulullah kemudian memuji Allah dan ya, memuji-mujinya ya, dan mengatakan hal yang baik. Qala faqultu ya Rasulullah ud'u Allah ayuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Maka aku kemudian meminta berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dan ibuku menjadi orang-orang yang dicintai oleh kaum mukminin, wayuhabbibahum ilaina dan menjadikan mereka juga dicintai oleh aku dan ibuku. Artinya, jadikanlah aku dan ibuku ini orang yang dicintai kaum mukminin dan juga kami mencintai mereka. Ya. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ubaidaka hadza. Ya Allah, jadikanlah ya kedua hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya ila ibadikal mu'minin. Jadikanlah mereka dicintai oleh kaum mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin dan jadikan mereka juga mencintai kaum mu'minin. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Maka setelah itu tidak ada lagi seorang pun yang beriman kecuali ketika dia mendengar namaku, ya maka dia mencintaiku. Ya, ini juga buah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya supaya kaum setiap orang yang beriman itu mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ya, ini apa namanya diantara bukti ya terijabahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Hurairah itu dicintai oleh apa namanya kaum mukminin. Sebenarnya masih ada beberapa kisah yang lain, namun karena kita sudah mendekati jam 5 ya, sudah mepet waktunya, sehingga mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan mendatang. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa betul-betul ya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah yang kita bacakan tadi ya, bahwa betapa apa ya betapa besar bakti Abu Hurairah kepada ibunya dan betapa ya besar pengaruh ya doa Abu Hurairah dan juga doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Abu Hurairah dan ibunya ya. Semoga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada ibunya. Dan demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, untuk waktu yang tersisa kami persilakan untuk antum yang ingin bertanya pada kesempatan sore hari ini pada Ustaz Christian Ragil, untuk menyiapkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Juga kami mempersilakan juga untuk Sobat Muslim yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon juga bisa menghubungi nomor yang sama di 0823 2727 5333. Dan baik Ustaz, sudah ada dua pertanyaan yang masuk pada sore hari ini. Di antaranya pertanyaan yang pekan lalu sempat kita tampung Ustaz. Yeah. Coba kita bacakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menjadi orang tua yang super sabar, terutama menghadapi anak ketika harus daring? Mengingat saya menghandle 3 anak SD kelas 1, awal anak mulai sekolah, lalu kelas 4 mulai harus bisa diajak untuk persiapan menjadi anak yang tanggung jawab. Kelas 6 sudah mau lulus dan mulai persiapan puber. Intinya bagaimana untuk menjadi orang tua yang super sabar dalam menyadarkan mereka akan pentingnya belajar dan tanggung jawab terhadap tugas sekolahnya Ustaz, meskipun daring. Silakan Ustaz. Taib, barakallahu fi. Jadi ya memang masa daring ini ya penuh kesabaran, karena orang tua itu, tidak semua orang tua itu bakal jadi guru, apalagi guru anak-anak ya. Kalau udah guru kan udah biasa ya dengan menghadapi anak ya, umur anak kecil itu kan butuh satu penanganan khusus ya. Kalau mau ngajari anak itu kan harus telaten ya. Tapi bagaimanapun juga setiap anak itu, setiap umur anak itu punya pemahaman yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan pemahaman anak kelas 1 dan kelas 4 dan kelas 6 ya. Kalau yang bisa kita ajarkan kepada mereka ya tentang pentingnya belajar, ya tentu kita apa adanya saja, bahwa ya dunia ini kita harus berilmu ya, kita harus berilmu supaya kita bisa bekerja ya. Kalau nanti kita nggak sekolah ya, kita ya susah untuk bekerja, gak bisa menghidupi diri sendiri ya. Kita apa adanya saya sampaikan kepada anak kita, tidak perlu kemudian mencari-cari suatu alasan yang klise ya, misalnya mengatakan ilmu itu penting dan sebagainya ya. Sesuai dengan apa yang mereka pahami ya, mereka tahu bahwasanya kalau misalnya mereka mau sesuatu itu, mereka harus kita kasih tahu bahwasanya ini tuh adalah kamu bisa mendapatkan itu karena bapakmu ini kerja ya. Dan bapakmu ini bisa kerja karena dulu bapakmu sekolah. Kalau misalnya bapakmu ini enggak sekolah ya, mungkin enggak kerja, atau mungkin kerjanya apa adanya, mungkin kamu enggak bisa minta beli ini dan beli itu ya. Atau dengan cara-cara yang bisa mereka pahami ya, sesuai dengan umur mereka ya. Baik umur kelas 1 atau kelas 4 atau kelas 6, saya kira mereka bisa memahami yang semacam itu ya. Dan bagaimana supaya kita sabar ya, tentu kita harus sadar bahwasanya anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau kita misalnya menyia-nyiakan amanah, maka itu akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau kita tidak serius dalam amanah ini, mungkin kita kadangkala ya, namanya orang tua kalau lagi marah itu kan terserah. Padahal dalam hati kita pasti kita ingin anak kita ini nanti bisa mandiri, bisa kemudian sukses ya di kemudian harinya gitu ya. Jadi yang pertama yang sadari bahwa itu amanah, dan amanah itu harus dijalankan bagaimanapun sulitnya, itu harus dijalankan. Dan juga ingat bahwasanya orang tua, anak itu akan selalu mengingat apa yang telah kita lakukan kepada mereka ya. Pernah saya ceritakan juga bahwa betapa banyak di antara anak itu yang mereka ketika mereka sudah tua, mereka ini baru menyadari bahwasanya dulu orang tua saya itu telaten ngajari saya sampai mungkin mungkin sampai marah-marah gitu, ya itu ternyata untuk kebaikan saya gitu. Artinya apa yang Anda lakukan sekarang tidak akan sia-sia. Ya, semuanya itu akan apa namanya, akan berbuah nanti insya Allah di kemudian hari. Jadi jangan menjadikan itu sebagai suatu beban, tapi anggap saja itu sebagai suatu investasi. Ya, semakin besar yang kita investasikan kepada anak, maka buahnya insya Allah akan semakin lebih baik. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan juga nasihatnya. Demikian untuk pendengar yang bertanya, semoga dapat menjadi jawaban terkait pelajaran bagaimana mendidik anak di saat masa-masa pandemi. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berbicara dengan orang tua dengan suara yang keras? Karena ibu mendengar bila suaranya pelan. Oh, karena ibu tidak mendengar bila suaranya pelan. Hmm. Bahkan dengan suara keras, tapi jarak-jarak ini tidak mendengar, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya. Selama kita bisa memahamkan orang tua, ya, bahwasanya kita mau nggak mau harus keras, maka insya Allah nggak apa-apa. Ya. Karena mau gimana lagi, gitu ya. Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Ya, yang penting kita orang tua itu kita beri pemahaman. Ya, dan kalau memang orang, apalagi orang tua itu sudah tahu ya, kalau dia mungkin punya gangguan pendengaran. Ya, tapi usahakan ketika bicara dengan orang tua, daripada kita berteriak, ya, mending kita lebih dekat dan lebih apa ya, dengan cara yang lebih halus, ya, dengan kita yang mendekat, bukan kita yang teriak, gitu ya. Kita teriak, kita dekati. Apa namanya, telinganya ya, daripada kita harus berbicara dengan keras dan dengan nada yang tinggi ya. Tapi seandainya memang kita harus mengeraskan suara demi supaya terdengar, maka insya Allah tidak masalah kalau memang kondisinya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore hari Ustaz yang bisa kita bacakan. Sebelum kita tutup, mohon sedikit kesimpulannya ataupun nasihatnya Ustaz di sore hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa hadis mengenai ya membalas kebaikan orang tua. Ya, dan kita tahu bahwasanya kebaikan orang tua itu ternyata sangat banyak sekali. Kalau coba kita hitung-hitung itu ternyata apa? Terlalu banyak untuk bisa kita sebutkan ya. Mulai dari apa namanya, mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, membesarkan, kemudian capeknya dia mendidik kita ya, ternyata sangat banyak yang ketika kita mencoba mengulang apa yang mereka lakukan kepada kita ya, kita balikkan kepada mereka, itu sudah tidak akan bisa lagi ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, meskipun kata Nabi SAW tidak akan terbalas, ya, tapi bukan berarti kemudian ya nggak usah dibalas sama sekali. Ya, justru itu menjadi lanjutan bagi kita untuk menunjukkan bahwasanya sangat besar sekali jasa mereka, sehingga kita harus semaksimal mungkin untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Ya, dan juga tadi kita sudah sebutkan juga kisah Abu Hurairah dan ibunya yang menunjukkan kasih sayang antara keduanya. Ya, kita juga sama orang tua seperti itu. Ya. Kita mendoakan mereka, mendoakan di depan mereka, ya. Kita doakan di belakang mereka dan juga di depan mereka. Kalau di belakang mereka, kita berdoa kepada Allah untuk supaya mereka dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa orang yang tidak mengetahui, maka itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika orang itu tidak mengetahui, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita tampakkan kepada orang tua untuk menunjukkan bahwasanya kita sayang kepada mereka. Ya, dan itu akan membahagiakan orang tua. Ya, hanya dengan doa semoga ibu selalu sehat, ibu selalu dijaga Allah, ibu selalu ini. Insya Allah itu akan apa ya? Meskipun doa itu dijaharkan, ditampakkan di depan orang yang kita doakan, tapi itu mempunyai sisi amal yang lain, yaitu sisi amal membahagiakan orang tua dengan doa-doa yang kita tampakkan kepada mereka. Ya. Dan barangkali demikian yang kita bahas untuk sore hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ustaz, sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang telah diluangkan, pelajaran-pelajaran serta faedah-faedah yang insyaallah bermanfaat, yang semoga kita semua pun dimudahkan dalam mengamalkan serta memahaminya di kehidupan kita sehari-hari. Ya baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikianlah alhamdulillah di sore hari ini kita kembali simak kelanjutan kajian rutin dari kajian serial remaja pembahasan kitab Ahaditsul Akhlak, yang di sore hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang kelima. Dan tentunya sobat muslim dapat terus mengikuti dan menyimak kajian rutin ini di setiap hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Juga sebelum kami tutup program acara di sore hari ini, kembali kami menginformasikan bahwasannya di malam hari nanti kembali akan hadir program unggulan lainnya, yakni pembelajaran Tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dari dasar bersama Kak Herbi Yuliantoro Hafizallahu Ta'ala. Seperti biasa juga pada malam hari nanti, Sobat Muslim dapat kembali bergabung untuk mempraktekan bacaan Al-Quran Sobat Muslim, yang insya Allah akan sama-sama dikoreksi dan akan diperiksa langsung oleh beliau, Kak Herbi Yuliantoro. Sobat Muslim di malam hari nanti bisa bergabung melalui layanan telepon di 0823-2727-5333. Masih dari kitab Metode Asy-Syafi'i, Ilmu Tajwid Praktis, insya Allah kajiannya akan kita dengarkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah Sobat Muslim, kita akhiri perjumpaan kita di kajian remaja sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sobat muslim, tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.